mengatakan kepada Mu'ad, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka adalah ahlul kitab. Nah, dari hadis ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahum nabiyyu bidzalik li amrayn. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'ad, memberikan pesan ini kepada Mu'ad karena dua perkara. Kenapa Nabi memberitahukan ini, memesankan ini kepada Mu'ad? Karena dua perkara. Pertama, kata beliau, ayyakuna basiran bi ahwali man yad'u. Supaya Mu'ad bin Jabal itu punya ilmu. Sebelum berangkat dia sudah tahu siapa yang mau didakwahi. Siapa yang mau di dakwah. Ya, maka ini ilmu bagi orang seorang dai sebelum berangkat menanyakan dulu siapa, bagaimana keadaan di sana. Siapa mau didakwahi, ke masyarakat awam atau bagaimana? Supaya apa? Supaya nanti materi yang akan disampaikan disesuaikan. Dibaham ya? Maka Nabi di sini memesan kepada Mu'ad bin Jabal, ingat yang kamu dakwahi nanti ahlul kitab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa? Supaya dia punya ilmu. Mu'ad punya ilmu tentang keadaan orang yang mau didakwahi. Orang yang mau didakwahi. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, "Na'am." Maka hendaklah seorang dai melihat keadaan orang yang mau didakwahi. Wa yukhatibu kullam minhum bihasabi ma yaliqu bihi. Dan seorang dai mendakwahi seseorang sesuai dengan apa yang cocok baginya. Ya. Fa in kana yukhatibu ulama, kalau ulama yang mau didakwahi orang yang berilmu, maka dia mendakwahi dengan apa yang cocok baginya. Naam. Demikian pula kalau orang awam. Ya, jangan orang awam kata beliau didakwahi tetapi penyampaiannya penyampaian seperti orang yang didakwahi orang berilmu. Ini kata beliau. Ya. Maka di sini kesimpulannya yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa Rasulullah memberikan peringatan ini sebelum berangkat supaya apa? Supaya Mu'ad bin Jabal punya ilmu keadaan yang mau didakwahi siapa. Yang kedua kata beliau, ayyakuna musta'iddan lahum. Supaya Mu'ad bin Jabal punya persiapan. Punya persiapan untuk menghadapi mereka. Li'annahum ahlul kitab. Karena yang mau didakwahi ini ahlul kitab. Indahum ilm. Mereka punya ilmu. Ingat, ahlul kitab punya ilmu. Dan ilmu mereka jadikan sebagai syubhat. Banyak syubhatnya karena mereka banyak ilmu. Nah, maka di sini Nabi memberikan peringatan supaya Mu'ad bin Jabal punya persiapan. Sebelum berangkat, dia sudah pelajari bagaimana keadaan di sana, tapi bagaimana syubhat biasa beredar, kemudian sudah carikan jawaban-jawabannya, dalil-dalilnya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang dai. Makanya, ikhwas kalian, kalau kita, ya kita, pulang kampung misalnya, pulang kampung, ya, dan kita tahu di kampung kita itu terlalu banyak kesyirikan, terlalu banyak kebid'ahan, dan pasti tidak mungkin tidak kita akan bersentuhan dengan mereka, kita akan berhadapan dengan mereka. Maka apa yang harus kita persiapkan? Hah? Apa yang harus kita persiapkan? Terutama kita sholat bersama mereka. Tentunya sholat bersama orang awam terlalu banyak mukhalafah, terlalu banyak pelanggaran yang tidak mungkin bagi kita untuk melakukan. Maka tentu akan terjadi sorotan. Maka di sini butuh bagi kita punya ilmu sebelum pulang, ilmui dulu apa yang terjadi di sana. Nah, apa syubhat-syubhatnya biasa. Maka kita punya bekal minimal kita bisa na'am memberikan hujjah atas apa yang kita lakukan. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab," sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka ahlul kitab. "Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah, kata Nabi, yang paling pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi berpesan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah tauhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan berkata, hadza fihi tadarruj fid da'wah. Maka di dalam hadis ini, ketika Nabi berpesan pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah tauhid, maka kata beliau, di sini terdapat dalil awak bahwasanya dalam berdakwah itu dibutuhkan tadarruj, dibutuhkan apa? Naam, tingkatan, ya, dibutuhkan apa? Naam, metode, ya. Wa annahu yabda'u bil ahammi fal aham, maka seorang berdakwah itu memulai dari yang terpenting, setelah itu yang setelahnya, yang paling penting dulu. Seorang yang berdakwah memulai dari mana? Dari yang terpenting dulu. Apa yang terpenting? Hah? Apa yang terpenting, kata beliau? Kata beliau, yang terpenting itu tauhid. Wa hadhihi tariqatul rusul, dan inilah jalannya seluruh para rasul. Dalam berdakwah mereka mengawali dengan yang terpenting, yaitu tauhidullah. Dakwah kepada tauhid, kata beliau. Baik. Wa hadha bi khilafi katsirin min du'atil yawm. Ini berbeda dengan kebanyakan dai sekarang, kata beliau. Berbeda dengan kebanyakan dai sekarang. Alladzina la yahtammuna bi syahadati an la ilaha illallah. Yang mana mereka tidak punya perhatian terhadap dakwah syahadat an la ilaha illallah. Ini kata beliau, berbeda dengan kondisi dai sekarang, di mana mereka tidak punya perhatian terhadap dakwah kepada tauhid. Dan ini sudah kita terangkan, ya. Nah, banyak kaum muslimin pada saat ini tidak memperhatikan masalah tauhid dalam berdakwah. Bahkan cenderung mereka menganggap bahwa dakwah tauhid itu pecah belah. Dakwah tauhid itu membuat orang lari, membuat orang berselisih. Nah, maka tentunya ini telah menyelisihi dakwah dan tariqah jalannya para al-anbiya, para nabi dan rasul. Baik. Kemudian kata beliau, fa inhum ata'uka lidzalika, dan jika mereka telah mentaatimu tentang perkara tauhid, mereka sudah bertauhid, kata Rasulullah, fa a'limuhum, maka sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha taraba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam satu hari satu malam, dalam sehari semalam. Baik, ini setelah apa? Setelah mereka bertauhid dan bagus tauhidnya, maka setelah itu ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka kewajiban yang harus mereka lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalika, dan jika mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, fa'alimuhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftaraba alaihim sadaqah, telah mewajibkan kepada mereka sadaqah. Yang dimaksud sadaqah di sini adalah zakat, ya. Yang dimaksud sadaqah di sini adalah zakat. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka zakat, tu'khadu min agniyaihim, yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kayanya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang fakirnya mereka. Ya, ini kata Rasulullah pesannya kepada Mu'adz, setelah mereka sholat, ajari mereka zakat. Dan zakat ini kata Rasulullah diambil dari orang kaya, kemudian diserahkan kepada orang fakir, diserahkan kepada orang fakir mereka. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Naam, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kewajiban zakat, Nabi mengatakan diambil dari orang kaya, diambil dari orang kayanya. Nah, kemudian dikembalikan kepada, dibayarkan, diserahkan kepada fakirnya, kepada fukaranya. Ya, baik. Di sini Nabi hanya menyebutkan fakir saja ya, tidak menyebutkan yang 8 golongan. Kenapa? Diterangkan oleh para ulama bahwa karena itu yang paling ditekankan. Bukan berarti yang lainnya tidak masuk, tetapi fakir ini yang paling ditekankan karena mereka lebih butuh. Mereka yang lebih butuh ya. Baik, mereka lebih butuh. Dan para ulama mengatakan kalau seandainya hanya diserahkan kepada fakir saja maka tidak mengapa. Ya, misalnya semua orang berbondong-bondong menyerahkan kepada fakir atau miskin zakatnya, tidak memberikan kepada yang golongan yang lain, tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Baik. Kemudian di sini dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya di dalam menyerahkan zakat, kalau masih ada orang miskin di situ, jangan menyerahkan ke miskin yang lain. Paham ya? Kalau masih ada orang miskin di kampung kita, jangan kita serahkan di luar kampung yang miskin. Diutamakan yang miskin di kampung kita, yang ada di daerah kita. Karena dia mengatakan diambil dari orang kayanya di situ dan diserahkan kepada orang miskinnya di situ. Ya, diserahkan kepada orang miskinnya di situ, jangan diserahkan di luar. Baik. Tapi kalau terjadi misalnya sah, tidak mengapa, tapi diutamakan afdolnya diserahkan di miskin di daerah setempat. Kemudian kata Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalika, dan jika mereka telah mentaatimu dalam perkara zakat, sudah mau mengeluarkan, maka Nabi memberikan peringatan, fa iyyaka wa qara'iba amwalihim, maka hati-hati kamu wahai Mu'ad, jauhi harta mereka yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling berharga. Artinya ketika kamu mengambil zakatnya mereka, jangan mengambil yang paling baiknya, jangan, tidak boleh diambil yang paling bagusnya, jangan ya, tetapi diambil yang pertengahan. Jangan juga naam mereka menyerahkan yang paling jelek, tidak boleh. Tidak boleh juga diambil yang paling baik, tetapi diambil yang pertengahan. Kalau kita mengambil yang paling baiknya, berarti itu membalimi pemilik harta. Kalau dia menyerahkan yang paling jelek, berarti dia membalimi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Maka diambil yang pertengahan. Kemudian kata Rasulullah, wattaqi da'watal mablum, dan hati-hatilah kamu wahai Mu'ad, hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Dari doanya orang yang dizalimi. Maka di sini Nabi kita berpesan, ya, ketika kamu berdakwah, hati-hati kamu menzalimi orang. Hati-hati. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu menzalimi orang kemudian dia berdoa kepada Allah, maka hati-hati. Karena doanya orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fi din azzaqullah, di sini termasuk orang kafir. Paham ya? Termasuk orang kafir. Orang kafir, walaupun mereka kafir, kita tidak boleh semena-mena kepada mereka. Tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan aturan agama. Tidak boleh kita mentang-mentang orang kafir seenaknya berbuat zalim kepada mereka. Nabi memberikan peringatan, wahai Mu'ad, hati-hati. Kamu dari menzalimi mereka. Dan kalau mereka berdoa kepada Allah, maka doanya tidak ada hijab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, hadis ini berlaku bagi muslim dan orang kafir. Muslim yang dizalimi dan kafir yang dizalimi, ketika mereka berdoa kepada Allah, maka hati-hati kalian. ya, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah selesai. Secara ringkas ya kita bahas. Baik, selesai hadis ini. Masih ada satu hadis lagi agak panjang. Insyaallah kita usahakan selesaikan malam ini. Baik, supaya babnya selesai. Baik. Sebelum kita lanjut pada hadis yang kedua, baik. Di sini ada pertanyaan. Di dalam hadis tadi, setelah tauhid, setelah syahadat, apa yang disebutkan? Salat, apa lagi? Zakat, apa lagi? Hah? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad setelah mereka bersyahadat muslim, bertauhid, setelah itu ajarkan kepada mereka kewajiban, kewajiban mereka. Apa kewajiban mereka yang harus diajarkan? Sholat lima waktu. Kemudian zakat. Kenapa Nabi tidak menyebutkan puasa? Iya kan? Padahal itu sesuatu yang wajib. Kenapa Nabi tidak menyebutkan puasa? Nabi tidak menyebutkan apa lagi? Rukun Islam, haji. Kenapa? Kau sekalian. Padahal itu sesuatu yang wajib untuk dikerjakan setelah seorang muslim, seorang masuk ke dalam Islam. Kenapa bisa? Hah? Kenapa bisa? Baik, azan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan puasa dan haji. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Hah. Kenapa? Belum? Belum disyariatkan? Baik. Kalau antum mengatakan belum disyariatkan, saya tanya, tahun keberapa ini tadi diutus? Hah? Tahun ke-10. Sementara kita sudah pelajari di kitab Shaum, pada awal kita bahas pembahasan puasa, puasa itu diwajibkan kapan? Hah? Pada ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Sudah kita terangkan ya. Yang Imam Nawawi menjelaskan bahwa puasa itu sudah diwajibkan ketika Nabi awal-awal hijrah ke Madinah, dan zakat pun demikian. Haji pun demikian. Kalau haji dari dulu sudah diwajibkan. Iya. Iya kan? Kalau antum mengatakan belum diwajibkan, belum disyariatkan, siapa bilang? Ya, dan ini terjadi pada tahun ke-10. Bahkan ada yang mengatakan akhir tahun ke-10. Sudah mau masuk tahun ke-11. Sudah mau meninggal Nabi. Bagaimana tidak disyariatkan? Hah? Kenapa? Yang puasa. Enggak, puasa ini tidak diterangkan, puasa dan haji. Kenapa bisa? Ibadah yang berat. Ya. Zakat itu ibadah yang berat karena berkaitan dengan harta. Dan setiap manusia tabiatnya kikir, berat, tidak mau mengeluarkan harta, justru itu berat. Iya kan? Ada yang lain? Nah. Ayo, ada yang lain? Siapa yang bisa? Nah. Hah? Ada? Ayo. Yang fakih. Kenapa Nabi tidak sebutkan dua kewajiban ini? Hah? Hah? Tidak ada? Baik. Hah? Mereka sudah diwajibkan puasa, haji juga. Baik. Nah. Jadi tidak butuh lagi ya. Kalau sholat mereka tidak sholat, kemudian zakat mereka tidak zakat. Kalau puasa mereka puasa, kalau haji mereka haji. Jadi orang Yahudi haji juga. Nah. Baik. Baik. Ya. Baik, belum. Ada yang lain? Ayo. Banyak sekali jawaban ulama, ya. Banyak jawaban ulama. Iya. Nah, ini ada jawaban ulama seperti itu. Jadi sebagian jawaban ulama bahwa karena haji ini adalah amalan yang tidak semua orang bisa, hanya orang yang mampu saja. Adapun sholat, semua pasti bisa dan harus dilakukan. Makanya zakat pun harus dilakukan, setiap orang bisa dan wajib untuk zakat. Adapun haji itu bagi orang yang mampu saja. Ini ada jawaban ulama, tapi walaupun jawaban ini kurang, ya artinya masih ada sisi-sisi lemahnya juga. Baik. Tapi itu salah satu jawaban ulama. Ada yang lain? Ada lagi banyak jawaban ulama di sini. Di antaranya tadi yang disebutkan Abdul Fadl tadi, bahwa yang diwajibkan, yang disebut, adapun haji dan puasa itu belum diwajibkan waktu itu. Tapi ini bisa dibantah dengan tadi. Ada yang lain? Hah? Sudah? Baik. Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan berkata, "Fihi ajwibatun katsirah." Di sini banyak jawaban para ulama. "Lakin asahhuha," akan tetapi yang paling sahih kata beliau, "Wallazi ikhtarahu asy-syekh Taqiyuddin," dan inilah yang dipilih oleh asy-syekh Taqiyuddin, itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan memang Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama al-muhaqqiq, ulama yang teliti. Nah, peneliti, na'am, penelaah ilmu. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktasara 'ala al-arkan al-'azimah al-asasiyah allati yuqatalu man tarakaha. Kata beliau, di sini Nabi mencukupkan rukun Islam yang agung. Mencukupkan yang tiga tadi. Kenapa? Karena rukun Islam ini adalah rukun Islam kalau ditinggalkan diperangi. Kalau ditinggalkan, maka wajib untuk apa? Diperangi mereka. Faham ya? Orang yang tidak bersyahadat wajib untuk diperangi? Hah? Wajib. Sampai mereka mau bersyahadat. Setelah mereka bersyahadat, tidak sholat, tidak mau sholat, bagaimana? Diterangkan oleh para ulama, orang yang tidak mau sholat, dituruh. Pemerintah wajib menyuruhnya untuk bertobat. Kalau tidak, menggal lehernya. Wajib untuk diperangi mereka. Zakat, lebih-lebih. Orang yang punya harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka wajib untuk diperangi sampai mereka mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada pun orang yang tidak berpuasa, apakah ada perintah umum berani? Tidak ada. Haji, tidak mau haji, mampu dan tidak mau? Tidak ada dalil. Perangi, tidak ada. yang wajib untuk diperani tiga ini, rukun Islam ini. Faham ya? Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu." Jika mereka orang-orang kafir telah bertaubat, artinya telah bertaubat apa? Telah masuk Islam. Wa aqamus shalah. Dan mereka telah mengerjakan salat, wa atau zakat, dan telah mengeluarkan zakatnya, apa kata Allah? Fa khallu sabilahum. Maka biarkan mereka, jangan diperangi. Dibiarkan mereka, jangan diperangi. Artinya kalau mereka tidak melakukan itu yang tiga tadi, apa? Tidak dibiarkan, harus diperangi. Ayat yang mengatakan biarkan mereka, jangan diperangi, yang dipahami dari ayat kalau mereka tidak melakukannya berarti apa? Diperangi. Soalnya ini jawaban yang paling sahih kata beliau. Ya, jadi Nabi menyebutkan yang tiga ini karena tiga rukun Islam ini kapan ditinggalkan, maka diperangi mereka. Diperangi mereka. Faham ya? Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Kemudian kita lanjut. Walahuma. Sabar sedikit ya, kita selesaikan ini. Walahuma an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Sahal sahabat dan ayahnya sahabat juga. Naam, Sahal sahabat dan ayahnya Sa'ad bin Malik sahabat. Jadi duluannya adalah sahabat. Dan Sahal ini sahabat yang diberikan usia yang sangat panjang, sampai-sampai usianya melebihi 100 tahun. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi termasuk sahabat dengan Mu'ammarin yang diberikan usia yang panjang sampai melebihi 100 tahun. Sama seperti siapa? Hah? Siapa sahabat yang juga lewat 100 tahun? Anas bin Malik. Ada yang mengatakan 150 tahun baru meninggal. Masya Allah. Baik. Sahal berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada hari terjadinya perang Khaybar. Jadi Nabi pernah berkata pada hari apa? Pada hari terjadinya perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang apa itu Khaybar? Perang apa itu? Perang? Hah? Perang apa? Perang melawan siapa ini? Khaybar. Yahudi. Perang melawan Yahudi yang mana mereka bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh, benteng kuat, dan di dalamnya naam luar biasa, kebun-kebun kurma, perbekalan-perbekalan di dalamnya luar biasa. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ada dalam Al-Quran itu disebutkan benteng yang sangat kokoh. Ya, itulah perang Khaybar. Dan perang itu terjadi pada tahun keberapa? Pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, dan pada tahun inilah siapa yang masuk Islam? Pada tahun ke-7 ini, yang masuk Islam sahabat yang sangat terkenal sekali. Hah? Yang masuk Islam pada tahun ini juga. Pada tahun Khaybar ini, pada tahun terjadinya perang Khaybar, baru masuk Islam. Siapa dia? Sahabat yang terkenal. Hah? Yang urutan pertama dalam periwayatan hadis, Abu Hurairah. Abu Hurairah, pada tahun ini Abu Hurairah baru masuk Islam. Coba lihat, Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti bersama Nabi berapa lama? Hah? 3 tahun saja. Mengalahkan sahabat yang lain hadisnya. Ya, jadi Abu Hurairah itu bukan orang-orang terdahulu masuk Islam, tapi nanti masuk Islam setelah terjadi perang Khaybar. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika terjadi perang Khaybar ini, "La u'tiyanna ar-rayata gadan rajula." Besok, kata Nabi, besok besok maksudnya di sini di subuh-subuh hari setelah sholat subuh. Jadi Nabi mengucapkan ini di malam hari ya, di malam hari. Kata Nabi, besok pagi-pagi sekali subuh-subuh saya akan menyerahkan bendera, bendera perang. Ya. Dan di sini biasanya Nabi kalau mau menyerang itu di waktu-waktu subuh ini. Itu kebiasaan Nabi, taktik perangnya Nabi kalau mau menyerang musuh itu biasanya setelah subuh. Setelah mereka selesai sholat subuh, langsung berangkat. Dan ketika mereka nyenyak dalam tidurnya. Baik. Lalu utiyallah ra'ayata bada. Besok kata Nabi, saya akan memberikan bendera. Bendera perang kepada seorang laki-laki yang akan ditunjuk menjadi pemimpin perang. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yang mana laki-laki ini yang saya akan berikan bendera pemimpin kepadanya, itu dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepadanya dan Rasulnya. Luar biasa keutamaan ini ya. Orang ini akan diangkat menjadi pemimpin dan dia akan memegang bendera, dan orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Rasul pun cinta kepadanya dan Rasul, dan Allah pun cinta kepadanya dan Rasulnya. Baik. Di sini ada bendera. Nah, maka sunnah, ya, termasuk sunnah Nabi ketika berangkat perang, ada bendera yang merupakan tanda pasukan. Dan diterangkan dalam beberapa hadis, ya, bahwa benderanya Rasulullah kana rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda. Benderanya Rasulullah itu warna hitam. Warna hitam ya benderanya, bukan merah putih. Warna hitam bendera Rasulullah. Waliwa'uhu abyad, dan ada tulisannya putih. Hitam putih. Tulisannya apa? Putih. Bendera apa ini? Itu bendera Rasulullah. Kemudian dalam riwayat yang lain diterangkan, maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tertulis di situ dan tulisannya putih. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itulah bendera Rasulullah. Itulah bendera yang dipakai oleh Rasulullah berjihad. Tapi bendera ini dipakai untuk berjihad betul. Ingat ya, bendera ini dipakai untuk apa? Untuk betul-betul meninggikan agama Allah. Jihadnya meninggikan agama Allah. Memperjuangkan sunnah Nabi. Ini bendera ini dipakai. Paham ya? Nah, ingat bendera ini diserahkan kepada Ali untuk dipakai apa? Untuk betul-betul berjihad. Siapa yang mau dilawan? Yahudi. Jadi jihadnya jihad betul ya. Bukan jihad-jihadan. Bukan jihad-jihadan, tapi jihad betul ini. Bendera ini. Nah, tertulis la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Baik. Kemudian bendera ini akan diserahkan kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini masya Allah Nabi sudah persaksikan dia itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kemudian dia Allah pun cinta kepadanya dan Rasul pun cinta kepadanya. Nah, yaftahullahu ala yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan pertempuran besok melawan mereka melalui kepemimpinannya, melalui komandonya. Allah akan menangkan besok. Dan disinilah terdapat mukjizat Rasulullah. Apa yang Nabi ucapkan pasti terjadi, bukan ramalan tapi kenyataan. Dan betul-betul menang besoknya itu. Menang. yaftahullahu ala yadayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan pertempuran besok melawan Yahudi melalui kepemimpinan dia, komando dia. Bagaimana tidak, pemimpin ini luar biasa. Bagaimana tidak menang, bagaimana tidak berhasil kalau pemimpin ini adalah pemimpin apa? Pemimpin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mengagungkan syariat, mengagungkan sunnah, dan Allah pun dan Rasulnya cinta kepadanya, maka Allah memenangkan dia. Maka keberhasilan, kemenangan itu hanya didapatkan ketika apa? Ketika kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Bagaimana berhasil? Bagaimana berhasil memperjuangkan Islam? Kalau apa? Kalau sekian banyak sunnah Nabi tidak diamalkan. Bahkan yang dilakukan adalah perkara yang menyelisihi syariat. Bagaimana berhasil? Sambil membawa bendera, kemudian sekian banyak sunnah Nabi tidak dilakukan. Nah, bahkan apa yang dilakukan adalah perkara yang menyelisihi sunnah Nabi, perkara yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan begitu. Bagaimana mau berhasil? Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan di sini ketika apa? Ketika pemimpin itu adalah pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Naam, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka ketika Nabi menyampaikan hal itu, maka biasa para sahabat pun pada malam itu tidak tidur, begadang mereka, padahal mereka mau perang besok. Tapi ketika Nabi menyampaikan bahwa besok saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang Allah cintai dan Rasul pun cinta kepadanya, maka bagaimana tidak sahabat ini rindu untuk bisa mendapatkan bendera itu. Persaksian yang sudah jelas dari Nabi. Kata Nabi, kata sahabat Sahal bin Sa'ad, maka manusia pun sahabat pada malam itu tidak tidur memperbincangkan siapakah laki-laki ini besok, siapa dia, ayyuhum yabaha, siapa. Nah, sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Fama minna rajulun lahu manzilatun 'inda Rasulillah." Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi illa wa huwa yarju, kecuali dia berharap ay yakuna dzalika ar-rajul, dia berharap agar dialah yang ditunjuk itu, dialah yang diserahkan bendera kepadanya. Nah, hatta tatawaltu ana laha, sampai aku pun mengajukan diri kepada Nabi supaya saya saja, supaya saya saja. Masya Allah, ini Buraidah ibnu Husayn. Sampai-sampai Umar berkata, Umar waktu itu berkata, ma tamallaitul imarah illa hadhihi al-laila, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin kecuali pada malam ini. Tidak pernah saya bercita-cita jadi pemimpin, tidak ada saya minat jadi pemimpin kecuali apa? Kecuali pada saat ini saya betul-betul bercita-cita. Subhanallah, para sahabat. Nah, lihat para sahabat ikhwat sekalian, girah mereka terhadap agama mereka. Nah, jadi mereka menginginkan kepemimpinan bukan karena dunia, bukan. Ini mau mati, ini mau mati. Iya kan? Mau mati ini. Tapi Masya Allah mereka berkata, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin pada saat ini, kecuali pada saat ini saja. Tidak pernah saya bercita-cita. Tidak ada saya minat untuk jadi pemimpin, kecuali pada saat ini. Sampai-sampai beliau berkata, saya menawarkan diri kepada Nabi, saya saja. Masya Allah. Kalau kita mungkinlah, kalau itu ya saya paling belakang saja deh. Jadi pemimpin itu bahaya, itu dia. Pemimpin itu kan memegang bendera. Dan dulu peperangan itu, ikhwas kalian, siapa yang memegang bendera itu yang paling diincar. Kenapa? Karena ketika roboh bendera pertanda pasukan kalah. Kan begitu. Peperangan dulu itu, siapa yang memegang bendera, maka itulah yang paling diincar oleh musuh. Supaya apa? Supaya ketika bendera itu jatuh, berarti pertanda apa? Pasukan kalah. Jadi bukan main-main ini ya. Nyawa taruhannya ini jadi pemimpin ini. Lihat para sahabat, ikhlas sekalian, subhanallah. Bagaimana para sahabat itu? Luar biasa mereka. Kecemburuan mereka, semangat mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apa andilnya kita, ikhlas sekalian? Sudah adakah andil kita dalam agama Allah? Sudah ada. Nah, ya ini nyawa taruhannya, ikhlas sekalian. Nyawa yang harus dikorbankan. Dan lihat bagaimana para sahabat itu begitu semangat mencari kecintaan Allah, mencari keridhaan Allah. Bukan dunia yang mereka inginkan jadi pemimpin, enggak. Ya. Nabi di sini mengatakan, kalau seandainya Nabi tidak berkata seperti ini, nah, enggak perlu mereka, enggak butuh mereka. Ya. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pun memperbincangkan, ayyuhum yuqtaha, siapa kira-kira yang akan diberikan bendera ini. Baik. Falamma asbahu, tatkala telah subuh. Jadi mereka tidak tidur itu malamnya, perbincangkan siapa ya. Semua berharap mudah-mudahan saya, mungkin ada yang sholat malam, ya Allah mudah-mudahan saya, mungkin ada yang seperti itu. Nah, ya. Falamma asbahu, tatkala telah masuk waktu subuh. Dikumandangkan azan subuh, berarti sebentar lagi akan jihad. Bayang-bayang kilatan pedang sudah di depan mata, tetesan darah sudah di hadapan mata ini. Siap untuk meninggalkan istri anak. Ini bukan mau tamasya ya, bukan mau rekreasi mereka. Mereka mau meninggikan agama Allah dengan mengorbankan darah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Ketika sudah subuh, apa yang mereka lakukan? Gadau ala Rasulillah. Maka mereka berlomba mendatangi Nabi. Bayangkan, berlomba lagi mereka. Bersegera mereka berlomba-lomba mendatangi Nabi. Kulluhum yarju ayyu'taha. Semuanya berharap agar mereka lah yang diberikan bendera itu. Semuanya berharap, menunggu. Ternyata, faqala. Maka Nabi berkata, Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali? Di situ Ali tidak ada. Ya, mana sang pemberani? Ali terkenal sebagai pemberani dalam perang. Tapi kok tidak kelihatan ya, mana dia ini? Kenapa tidak ada dia ikut-ikut? Mau-mau ditunjuk. Kenapa dia? Mana Ali bin Abi Thalib? Kemana dia? Nah, faqila, maka dikatakan kepada Nabi, huwa yashtaki ainaihi. Matanya sakit, sakit mata Ali. Masya Allah, sakit mata beliau. Dan sebagian ulama berkata bahwa Ali sebenarnya pada awal berangkat ke Khaybar itu, Ali tidak berangkat, di Madinah saja tinggal karena matanya sakit. Tetapi ketika seluruh pasukan berangkat, Ali tidak tenang, tidak enak rasanya, tidak pergi jihad. Maka Ali dengan sakit mata menyusul rombongan, menyusul. Sampai di situ, ya tidak ikut bersama sahabat yang memperbincangkan karena sakit mata. Maka Nabi berkata, mana Ali? Dia sakit mata, istirahat. Wa ursilu ilaihi. Maka Nabi menyuruh orang untuk membawa Ali yang sakit mata itu. Yang disuruh memanggil Ali waktu itu adalah Salamah ibnul Aqwa. Sahabat Salamah ibnul Aqwa. Maka fa'utiya bihi. Maka Ali pun dibawa oleh Salamah. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi, fa basaqa fi 'ainaihi. maka Nabi meludahi mulutnya, meludahi matanya. Wada'alahu, dan mendoakan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, diterangkan, ya, diterangkan caranya, bukan meludahi begini, langsung meludah, enggak. Diterangkan dalam riwayat bahwa waktu itu Nabi membaringkan tawadha'a ra'si fi hijrihi. Nabi membaringkan Ali di pangkuannya Rasulullah. Kemudian summa basaqa fi ilyati rahatihi. Kemudian Nabi telapak tangannya ini diludahi. Jadi bukan matanya langsung, enggak. Tapi telapak tangannya diludahi. Setelah itu sadara kabiha aini, kata beliau. Kemudian Nabi menggosok-gosok dengan telapak tangan yang sudah diludahi, Nabi digosok-gosok matanya Ali. Sambil didoakan. Didoakan. Apa doanya waktu itu Nabi? Diterangkan dalam riwayat At-Tabarani, Ali berkata, Nabi berdoa kepada aku dengan membaca Allahumma zhabil harra wal qurra. Allahumma zhabil harra wal qurra. Apa artinya? Ya Allah, hilangkan panas dan dingin. Itu artinya. Ya Allah, hilangkan panas dan dingin. Ya, berarti apa? Penyebab penyakit mata itu panas atau dingin. Mungkin seperti itu ya. Karena ini doanya Nabi. Allahumma zhabil harra wal qurra. Ya Allah, hilangkan panas dan hilangkan dingin. Wallahu a'lam. Baik. Nah, setelah Nabi mendoakan tadi, kemudian memakai telapak tangannya diludahi baru diusapkan, fadara'a, maka tiba-tiba Ali langsung sembuh. Langsung sembuh matanya. Ka'an lam yakun bihi wajah, dan seakan-akan tidak pernah sakit mata. Sembuh total, seakan-akan, biasa kalau sembuh perlahan-lahan masih ada merah-merah. Enggak, ini langsung putih mengkilat matanya. Sembuh total. Dan Ali berkata, semenjak itu saya tidak pernah sakit mata lagi. Tidak pernah lagi. Tahan ya? Baik. Khawatirin azakumullah. Jadi di sini nampak bagaimana cara pengobatan ya, diajarkan. Ada orang penyakit mata, nah, ternyata Nabi taib anukan di ini, kemudian diusapkan ke mata. Taib, maka di sini sembuh. Hanya saja ikhwas kalian, hanya saja taib di sini Ali bin Abi Thalib sembuh dengan keberkahan, di antara yang menyembuhkan adalah apa? Sebab sembuhnya adalah keberkahan dari liurnya Rasulullah. Karena liurnya Rasulullah itu berberkah. Iya kan? Seluruh anggota tubuh Nabi itu berkah. Termasuk air liurnya Rasulullah, ludahnya. Berberkah itu. Maka jangan dipahami kalau begitu. Kalau begitu, kalau ada orang soleh, bagus ludahnya dipakai. Nah begitu ya, memang betul bahwa salah satu sebab sembuhnya matanya Ali disebabkan karena ludahnya Nabi, berkah. Namun jangan dipahami kalau begitu, kalau ada orang soleh, ludahnya juga bagus dipakai untuk gosok. Tidak begitu ikhwah sekalian. Karena tidak ada sahabat yang melakukannya, ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib sembuh, fa'atahu raya, maka Rasulullah pun menyerahkan bendera kepada Ali. Masya Allah. Ternyata bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Ya. Ternyata dialah pemenangnya. Ali bin Abi Thalib pemenangnya. Ada Umar. Ya. Pupuslah harapan. Dari sini para ulama berkata, dari sini para ulama mengatakan, fi hadza dalilun 'ala al-iman bil qadar. Di sini terdapat dalil beriman terhadap takdir Allah, ketetapan Allah. Di sini terdapat apa? Perlunya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana ikhwas kalian? Dari sisi mana? Ya. Banyak orang berusaha mau dapat tapi tidak dapat. Kenapa? Karena tidak diinginkan oleh Allah, bukan takdirnya Allah kepada mereka. Banyak, tapi Ali bin Abi Thalib justru diam-diam tidak ada himma waktu itu karena tidak tahu pembicaraan Nabi, justru dia dapat. Kenapa? Karena itulah takdir Allah kepadanya. Maka walaupun manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali kalau Allah sudah menetapkan itu. Sebaliknya, kalau manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, mencelakakan kita, mereka tidak bisa mencelakakan kita kecuali kalau Allah menghendaki. Takdir ini, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka ada di sini tidak ada upaya tapi dapat. Ya. Baik. Kemudian diserahkanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka ternyata Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang apa? Di sini terdapat keutamaan beliau. Di antara keutamaan Ali, apa keutamaan Ali? Sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa ya. Pasti ya. Sudah pasti ini karena berita dari Nabi. Sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini berita dari Nabi yang tidak bisa ditolak. Siapa yang menolak bisa kafir dia. Karena berita dari Nabi. Maka di sini terdapat bantahan bagi dua firqah yang sesat. Bantahan terhadap firqah al-Nawasib dan firqah al-Khawarij. Khawarij mengkafirkan Ali. Khawarij mengkafirkan Ali. Dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Iya. Dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Ali? Kata mereka, hadis-hadis itu sebelum murtad. Katanya. Itu orang Khawarij bilang begitu. Betul, hadisnya sahih. Tidak bisa ditolak hadisnya. Tetapi itu terjadi, Nabi memuji seperti itu sebelum Ali murtad. Ali kan murtad setelah Nabi mati. Setelah Nabi meninggal, Ali murtad. Adapun hadis itu Nabi ucapkan ketika Nabi masih hidup. Dan pujian itu berlaku sebelum Ali murtad. Maka dalil ini merupakan dalil yang sangat besar, yang sangat jelas untuk membantah mereka. Diterangkan oleh para ulama bahwa ya baik, di antaranya yang membantah, yang sangat bagus bantahan beliau adalah Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, cucunya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab ini, pengarang kitab ini, kitab Fathul Majid. Beliau berkata, ia mengatakan seperti ini, batil. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala wa rasulahu la yukliku misla hadzal madah ala man ya'lamu Allah annahu yamutu kafira. Kata beliau, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak mungkin memberikan pujian yang seperti ini kalau Allah mengetahui bahwa dia akan mati kafir. Tidak mungkin. Faham? Apa pujiannya Allah di sini? Hah? Apa pujiannya Nabi? Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya. Mungkinkah kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi kepada orang yang akan murtad? Mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mencintai orang yang akan suatu saat Allah tahu dia murtad. Tidak mungkin. Cinta Allah itu terjadi ketika seseorang itu betul-betul berada di atas kebaikan. Orang yang suatu saat akan murtad tidak mungkin Allah cintai. Faham ya? Baik. Kemudian adapun An-Nawasib, jelas ya, An-Nawasib itu lawan dari Syiah. Lawannya Syiah itu. Kalau Syiah itu mengagungkan Ali, kalau An-Nawasib itu menghantam Ali. Nah, menjelek-jelekkan Ali. Maka di sini bantahan juga. Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya. Kenapa kamu jelekkan Ali? Faham ya? Baik. Adapun Syiah, ya, mereka cinta kepada Ali, mengaku cinta kepada Ali, tapi itu hanya sekedar pengakuan. Karena buktinya banyak sunnah-sunnah Ali, banyak fatwa-fatwa Ali yang mereka tidak lakukan. Di antaranya apa? Mut'ah, kita mut'ah. Ali melarang. Ali sudah rujuk dari kesalahan, dari fatwa yang membolehkan mut'ah. Ali sudah rujuk. Kenapa mereka tidak amalkan? Kalau mengaku mengikuti Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya sedikit lagi ya. Faqala aina Ali bin Abi Thalib? Fa'atahu raya, maka Nabi memberikan bendera itu kepadanya, kemudian berkata, "Umfud ala rislika, wahai Ali, ya, kamu besok akan menjadi pemimpin pasukan." Maka berjalanlah perlahan-lahan. Perlahan-lahan berjalan mendekati mereka, hatta tanzila bi sahatihim, sampai kamu sampai ke dekat benteng mereka. Berjalan perlahan-lahan sampai kamu dekat dengan benteng mereka. Setelah kamu dekat dengan benteng mereka, thumma da'uhum ila al-Islam, ajak mereka masuk Islam, dakwahi mereka, seru mereka dalam benteng itu masuk Islam, ya. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Setelah itu, setelah mereka Islam, kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka perkara-perkara yang wajib bagi mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwan fillah azzakumullah diterangkan oleh para ulama bahwa sebelum kita memerangi, sebelum memerangi suatu kaum yang kufur, maka didakwahi dulu. Ya. Sebelum menyerang mereka, sebelum menyerbu mereka, tetap didakwahi dulu. Mau masuk Islam atau tidak, mau bertobat atau tidak. Kalau mereka tidak mau, bismillah. Ya, bismillah perani mereka. Baik. Naam. Summa da'uhum ila Islam. Naam. Setelah itu, wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Maka sampaikan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Kemudian kata Nabi, "Fawallah, demi Allah." Kata Rasulullah kepada Ali, "Demi Allah." Diawali dengan sumpah. "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Demi Allah kata Nabi, "La ayyahdiyallahu, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang melalui kamu, melalui kamu, melalui dakwahmu, khairul laka, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah." Ini keutamaan berdakwah. Keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berdakwah, apalagi berdakwah kepada tauhid, menyeru, menyampaikan umat kepada tauhid. Apa kata Nabi? Demi Allah, kalau seandainya Allah memberi hidayah, menunjukkan apa? Allah pemberi hidayah, bukan manusia. Bika, tetapi melalui perantara kamu, penyebabnya kamu, dia dapat hidayah dari Allah, kamu yang mendakwahinya, kamu yang mengupayakannya, maka itu lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah. Satu orang dapat hidayah. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui dakwah kita. Maka itu jauh lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Kenapa disebutkan unta berwarna merah? Kenapa disebutkan unta? Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, karena li'anna al-ibil al-humur anfasu amwalil Arab. Karena unta yang berwarna merah itu adalah harta Arab yang paling berharga waktu itu. Tidak ada harta yang lebih istimewa dibandingkan unta yang berwarna merah. Banyak unta, unta itu sendiri berharga. Kendaraan yang paling mewah adalah unta. Ya kan begitu. Tetapi unta itu sendiri ada yang lebih utama warna-warnanya. Maka yang terbaik dari seluruh unta yang ada adalah yang berwarna merah. Nah, itulah ikhwah sekalian keutamaan berdakwah di jalan Allah. Seorang yang mendapatkan hidayah, satu orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan sunnah. Nah, mengikuti manhaj salaf disebabkan karena upaya kita, sumbangsi kita, maka itu jauh lebih baik. Daripada apa? Nabi tidak berkata sama, tapi jauh lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Kendaraan yang paling mewah waktu itu. Apa mobil sekarang yang paling mewah? Mobil apa? Nah, kalau digiaskan ya, apa mobil apa? Kalau ada mobil yang paling mewah di dunia, nah itulah. Bahkan para ulama berkata bahwa maksudnya hadis ini, maksudnya adalah orang yang mendapatkan hidayah disebabkan kita, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan hanya kendaraan, tapi dunia dan segala isinya. Masya Allah. Tidak ada yang tertarik di sini? Hah? Dapat hidayah satu orang disebabkan kita. Dapat apa? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, bukan hanya kendaraan mewah, tapi lebih daripada itu, lebih baik kita dapatkan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, maka di sini ya, melalui hadis ini saya ajak antum untuk bersemangat dalam mengajak manusia kepada jalan yang benar, jalan kebaikan. Ingat, di sini bukan hanya berdakwah dengan lisan ya, dakwah. Karena intinya di sini bagaimana orang itu bisa apa? Ini intinya. Bagaimana orang itu bisa apa? Bisa mendapatkan hidayah, itu intinya. Maka apapun caranya yang kita lakukan, apapun caranya, kalau orang itu dapat hidayah melalui kita, maka dapat hadis ini. Dapat. Kita mendapatkan apa? Lebih baik dari kendaraan yang mewah di dunia. Kalau seandainya ya ada yang menawari kepada kita, coba kamu cari orang yang bisa kamu ajak kepada sunnah. Saya hadiahkan kamu mobil ini. Kira-kira bagaimana? Hah? Kira-kira bagaimana ikhwas kalian? Kalau seandainya ada orang yang berkata, orang kaya, kamu dah cari orang. Dakwahi dia, bagaimana caranya? Terserah, bagaimana caranya? Yang penting syar'i, ajak dia untuk ikut taklim sampai dia mengenal sunnah. Sampai dia meninggalkan seluruh perkara-perkara jahiliyah. Ajak dia, kira-kira bagaimana? Apa hadiahnya? Ini hadiah kamu. Kuncinya ini, sini. Mobil mewah sudah menanti, bukan satu tapi berderet-deret, karena lebih baik daripada dunia segala isinya. Kalau tidak mau mobil, saya kasih kamu ini, ada istri cantik atau laki-laki, ini ada begini, saya kasih lagi kamu apa, rumah yang mewah, kan lebih baik daripada dunia segala isinya. Kira-kira tertarik atau tidak? Tertarik pasti. Nah, maka dia akan bermuli pergi. Ah, ada uang ini, 10.000, cari buku-buku. Itu kan dakwah kan? Enggak harus menyampaikan dengan lisan kita ini. Enggak seperti ini. Ya, bahkan mungkin kebanyakan antum bisa memberikan hidayatul al-irsyad kepada orang dibandingkan dengan ustaz. Antum mengajak orang untuk ta'lim, kan begitu. Bukan antum berdakwah, tapi antum mengajak orang. Itu masuk dalam hadis. Antum menghadiahkan kepadanya buku-buku, kaset-kaset, ceramah-ceramah. Setelah dia dengar, tertarik dia. Akhirnya dia tinggalkan seluruh maksiatnya, dia tinggalkan seluruh yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu penyebabnya siapa? Antum dapat hadis ini. Itu keterangan para ulama. Masya Allah. Ikhwan sekalian. Ya, jadi itulah semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Semangat untuk menyampaikan. Maka di antara jalannya ini majelis ilmu, antum datang, catat fawaidnya, ada ini yang saya dengar begini. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Naam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Nah, bagaimana dengan ya, kalau dua orang, tiga orang kita berhasil dakwah, empat orang, lima orang, masya Allah. Nah, masya Allah. Nah, bagaimana kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Insyaallah taala pada pengajian berikutnya kita akan masuk pada bab yang keenam, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab tentang penjelasan tauhid. Apa itu tauhid, seperti apa yang dikatakan tauhid, dan seperti apa itu syahadat an la ilaha illallah. Fa insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya, dan kembali kita umumkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian bahwa malam ini adalah malam terakhir pengajian kita. Pekan depan sudah libur ya, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah Ramadan insyaallah taala. Baik, wallahu alam bisawab. Dan saya pernah dapatkan ada pengumuman bahwa setelah Ramadan ganti materi. Ini tidak diluruskan, tidak ganti materi ya. Tetap kitab yang kita bahas, tetap kitab yang kita lanjutkan. Mungkin dia salah paham, yang dia maksud mungkin kitab Manhajus Salikin, puasa sudah selesai diganti kitab lain, padahal kitabnya sama ya. Kitabnya sama. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.